3 dulu. 15 minit lagi azan isyak nak berkumandang. Saya baru habis solat maghrib. Dan saya pergi makan dan minum. Datang waktu isyak, haruskah saya ambil wuduk semula ataupun sekadar cuci mulut saja? Senang je. Dia semayang maghrib dah. Tapi bila lepas semayang maghrib, dia pergi makan dulu. Lepas makan, orang bang isa. Adakah kena wuduk balik? Atau cukup dengan basuh mulut saja? Lepas tu dengar molek-molek. 4 perkara yang membatalkan wuduk. Ulama' sebut yang membatal. Yang pertama, keluar suatu daripada kemaluan depan atau belakang. Yang kedua, sentuh perempuan bukan mahram. Dalam mazhab Syafi'i saja. Yang ketiga, pegang kemaluan. Yang keempat, hilang akal sebab tidur, pitam, pengsang dan sebagainya. Sebab tu senang, ulama kata 4 saja yang membatalkan. Ulama bila sebut 4 yang membatal, lain pada 4 ni batal tak? Ha. Di sini dia kata makan, makan batal tak? Ha. Jadi tak payah soal dah. 4 ni je batal. Dah kalau makan batal tak? Tak batal. Sebab itulah dengar molek-molek. Bila ulama kata 4 saja membatal, yang 4 juta lagi tidak batal. Betul tak? Takkan nak bilang yang banyak. Contoh memegang kemaluan, batal tak? Neh? Ah, memegang kemaluan. Apa batal? Nabi kata man masa zakarahu falyatawadda. Siapa pegang kemaluan angry birdnya sendiri, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Betul tak? Jadi ulama takkan nak kata benda yang tak batal. Maka tidak batal pegang mikrofon, tidak batal pegang pen, tidak batal pegang gelas, tidak batal pegang lori, pegang kapal, pegang kapal selam, pegang batu, pegang... banyaklah jadi gitu. Nak? Haa.